Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arba bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al fulana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna wa rasukna tilawatahu ana al-layl wa ana al-nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin ya 'allamal ghuyub fala yafutuhu shay'un min 'ilmihi wa la ya'uduhu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Namun untuk memanaskan suasana, untuk melatih suara kita, kita coba dulu dari doa pembuka tadi ya. Nah ini bisa untuk sendiri, bisa untuk bersama-sama. Kalau untuk sendiri kan Allahummarhamni. Allahummarhamni bil gitu ya. Nah, ninya diganti na. Kalau untuk bareng Allahummarhamni. Jadi Allahummarhamna kalau banyak-banyak. Allahummarhamna bil Quran. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa ana an-nahar waj'alahu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahummarhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Boleh juga lantang. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Disitu kan harusnya diidgombi gundah ya. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Gitu. Kadang-kadang lagu kurang enak di situ. Boleh juga waj'alhu lana hujjah. Tapi gak enak ya. Harus disambung. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kemudian halaman 10-11, bahwa dalam Al-Quran itu dikenal ada kalimat-kalimat, ada kata-kata yang mengandung alif lam, ada yang tidak. Yang mengandung alif lam, ada dua kemungkinan membaca. Ada alif lamnya dibaca, ada alif lamnya tidak dibaca. Alif lam yang dibaca, kalau di atas lamnya ada sukunnya, ada tanda bacanya. Alif lam yang tidak dibaca, kalau di atas lamnya tidak ada apa-apa, tidak tanda ada apa-apa. Tetapi setelah alif lam ada tanda tasydidnya, di bawah tasydid, di bawah sidah, itulah huruf-huruf samsiahnya. Dengan kata lain, alif lam itu dibaca atau tidak dibaca tergantung setelah alif lam itu ketemu huruf yang mana. Kalau setelah alif lam ketemu huruf-huruf komariah yang 14, sebagai hajjaka wa khob akimah, maka otomatis alif lamnya, lamnya dibaca. Mana contohnya? Al-Quran, Al-Jannatu, Al-Karimu, Al-Wahyu itu. Al-Alnya dibaca. Tetapi kalau setelah alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiah yang 14, tak sadal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, lam, nun. Nah, otomatis di atas lamnya tidak ada tanda. Karena tidak ada tanda, maka jangan dibaca. Mana contohnya? Asyamsu, an-ni'mah. Al-tamatu, as-sana'u, as-salatu. Alif lamnya, lamnya enggak dibaca. Jangan dibaca al-salatu, tapi as-salatu, nyamber. Dikatakan alif lamnya ada, tapi tidak dibaca. Itulah pelajaran kita, kajian kita tentang alif lam. Jadi alif lam itu ada yang dibaca, ada yang tidak dibaca. Dibaca, tidak dibaca bukan karena kebenaran, tapi ada ketentuan. Yang dibaca manakala setelah alif lam bertemu huruf-huruf komariah yang 14. Begitu juga alif lam yang tidak dibaca, manakala setelah alif lam bertemu salah satu huruf samsiah yang 14. Itu. Kalau ingin mudah memberikan pengajaran, alif lam yang dibaca, alif lam yang ada tanda sukunnya di atas lamnya. Alif lam yang tidak dibaca, alif lam yang di atas sukunnya, di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Alif lam yang tidak dibaca, kalau di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Jadi, alif lam itu jangan berharap, jangan memiliki anggapan bahwa setiap alif lam dibaca. Tidak semuanya. Alif lam ada yang dibaca, ada yang tidak dibaca. Fungsinya alif lam sama seperti dalam bahasa Inggris itu the. Dalam artian menghususkan dari umum menjadi khusus. Dari nakiroh, dari umum menjadi ma'rifah. Kalimatnya itu ya. Makanya disebut lam ta'rif. Itu halaman 10, 11, 12. Di halaman 13, bahasan kita tentang mim dan nun yang ada sidahnya, yang ada tasydidnya. Sebetulnya, mim dan nun tidak beda dengan huruf-huruf lainnya saat dia ada sidahnya, ada tasydidnya. Dalam artian, semuanya, setiap huruf yang ada tasydidnya, ada sidahnya, dibacanya double, dibacanya ganda. Itulah perbedaan antara huruf hijaiyah dengan huruf Latin. Dalam huruf Latin, untuk mendobelkan bunyi bacaan, harus double huruf. Tapi dalam huruf hijaiyah, cukup dikasih tanda tasydid. Hanya saja, dalam pelajaran halaman 13 tentang gunnah ini, bukan saja harus dibaca double kalau menemukan tanda tasydid di mim dan nun ini, tetapi harus ditahan. Ada panjangnya, satu alif sampai satu alif setengah. Kemudian harus didengungkan, itulah gunnah. Makanya menemukan mim dan nun bertasydid, maka bacanya ada tiga ketentuan. Dibaca double, sama seperti huruf-huruf yang lainnya kalau bertasydid. Tapi ada lebihnya untuk mim dan nun bertasydid ini, selain dibaca double, dengung ke hidung, itulah gunnah, dan ada panjangnya satu alif sampai satu alif setengah. Di ayat ke-18 surah Al-Baqarah, surat jadi surah ya, surah. Surat, kita kan terbiasa bahasa Latin, padahal surah Al-Baqarah bukan Al-Baqarah ya, gitu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik, untuk ibu dan bapak, pelajaran-pelajaran tajwid sangat menyenangkan dan bisa diulang-ulang. Insyaallah melalui kaset, CD, VCD, ataupun CD tutorialnya ya. Banyak yang sudah SMS Pak Hari, sudah jadi belum? Lagi dalam proses ya. Harap bersabar aja. Itu ya. Baik, ibu dan bapak, untuk murotal hari Selasa bisa dipersiapkan. Surah An-Nisa ayat 49 hingga 83 ya. Surah An-Nisa diawali dari ayat 23 hingga 48 tadi. Untuk besok adalah 49 sampai 83. Ayat 49 hingga ayat ke 83. Itu untuk apa bisa mempersiapkan kajian kita ya, materi kita. Baik, kita masih ingin membahas tentang pelajaran kita ini, tentang makhraj huruf. Ini ya, menyenangkan, kadang-kadang menjenuhkan. Tapi memang harus dihadapi, harus dilalui ya. Ini Pak Guru juga dikresek ya Pak Guru ya. Tengah sibuk. Saya tidak pernah ketinggalan Pak Ari acara dari Manis Jakarta. Alhamdulillah ya, terima kasih. Iya. Nah, ini taklim kita kan kesibukan kita banyak. Gak bisa datang ke taklim ya dengerin di radio juga sama aja ya. Gitu. Jadi yang penting kita diisi rohani kita. Karena kalau 3 hari kita tidak mendapatkan siraman rohani, hati kita akan menjadi keras. Baik, kemarin sudah sampai bod, bo ya, bod kalau huruf hijaiyahnya. Sekarang to, coba dilihat ya, makhrijul hurufnya, ai ubahnya. Nih, to ti tu ba to, tuh ya. Nih, to to ti pelan ini. Tuh. To ti tu ba to. Tu tang tang ikhwanan mati ketemu to. Tu pang tani pa pa tani pa pa tani pa pa kakak sugra tani pa pa la minal minal minal mo pa ni minal mo pa ni mati pa tani pa lambat untuk pemula itu ya, untuk yang lancar agak cepetan sedikit. Pa ti tu ba pa kalau kalah sugro yang di akhir menjadi kubro. Tu pang tuh ngedip pang dan mati ketemu pa ikhfa. Tu tu pang pa ni pa pa na minal minal mu pa ni ma pi pa ma pi pa pa ni pa tuh ya. Sekarang pakai tangan ditunjuk pa pi pa ba pa tu pa pa ni pa pa na mi na mu pa ni ma pi pa pa ni pa pa ti pa ba pa pa pa pa ni pa na mi na mu ni ma pi pa pa ni pa. Sekarang zo pelan. Za zi zu bau za bau agak susah memang za ini ya za nah, kalau dilatinkan z h o za zi zu bau zu za ini za ya alladhi anqada zahrak za nya ini ya jangan qada dohrak jangan qada johrak. Ya ini. Yang satu bo, DHO, yang satu ZHO, zo ini. Zo zo za za ni za za ni za minal minal minal muzni muzni mazi mazi za mazi za mazi za za ni za cepetin sedikit za zi zu baz tuh ya za zi zu baz zu za zani zazna minal minal minal jangan minal il idhar komariah alif lam komariah minal muzni mazi mazi za mazi za zani za tuh ya

Ain, idhar, dan mati ketemu ain. Ain, ania, naminal mu'ni ma'ian, ania. Agak cepat, agak lambat. Ini enggak bisa cepat untuk yang awalannya. Ulang. Susah-susah gampang gitu ya membunyikannya. Ada yang ada yang ngebindeng gitu, ada juga ini. A'i uba u'an ani'ana minal mu'ni ma'i'an ani'a. Susah banget ya, ini cuma latihan di sini aja ya. Dari Quran mah enggak ada yang ain semua hurufnya ya, bervariasi. A'i uba عوعاً عنعاء من المعني معيعاً عنعاء. عين ini sering ketukar dengan alif. Ada yang bilang hamzah itu ain. Ain harusnya hamzah dibaca ain, harusnya ain dibaca hamzah. Alif ya, nah ini sering-sering ketukar. Itu. Ya, sampai ain dulu ya. Untuk makhrajnya besok diteruskan lagi. Kita kemarin masih ingin meneruskan al-buruj ya. Al-Buruj gimana nih? Tajwidnya kemarin sudah sampai ayat berapa nih? Kita lihat 15 ya kalau tidak salah. Kita buka dulu. Ini Al-Burujnya mana? Direkam ya. Al-Buruj. Coba ya. Tajwidnya kan kemarin sudah. Nih, Al-Buruj nanti Al-Insyikok. Nah, ini ya. Kemarin sudah sampai ayat ke-14. Sekarang 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zul arsyil majid. A'i uba. Itu untuk ini ya. Suaranya biar stabil, biar sama. A'i uba. Zul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal antaka hadithul junud. فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Jadi di surat Al-Buruj ini jika ingin latihan qalqalah banyak di sini di ujung-ujungnya. Kecuali ayat 11 sama ayat ini. Ayat terakhir ayat 22 yang enggak ada qalqalahnya. Sisanya qalqalah ujungnya. Zul arsyil mazir zu matobi yang enggak dibaca panjang. Kenapa enggak dibaca panjang? Karena setelah matobi ketemu alif lam, ketemu huruf mati itu. Zul itu rumusnya. Jadi bacaan panjang matobi enggak jadi panjang kalau ketemu huruf mati atau huruf bertasydid. Huruf mati itu nanti bisa alif lam komariah, bisa huruf mati. Huruf bertasdir itu bisa alif lam samsiah, bisa lafad Allah, bisa juga huruf bertasdid. Itu matobi tidak dibaca panjang kalau ketemu lima hal itu. Zul, alif lam komaria, alif lam yang dibaca, ada tanda bacanya, ini ada sukunnya. Oh ya, ada sukunnya, saya tunjukin, ini sukun ini namanya. Sukun, tapi tidak bulat. Kalau cetakan Timur Tengah, bulat sukun ini. Cetakan Indonesia, enggak bulat ini. Bahkan cenderung ada lubangnya itu. Kalau cetakan Timur Tengah, bulat ini. Zul arshil, ini juga alif lam komaria. Arshil majid, kokolah kubro. Madan madari li sukun. Fa'a matubi'i. Lun fa'alun. Jadi fa'alul. Ini setelah tanwin. Tanwinnya di sini domah dua. Domah ta'in ketemu lam. Jadi idgom bila guna. Diidgomkan tapi tidak dileburkan. Tidak ditahan. Diidgomkan tapi tidak ditahan. Bukan tidak dileburkan. Dilebur ya idgom. Fa'alul gitu. Fa'alul lima. Tidak ditahan kan? Beda dengan idgom biguna. Fa'alul lima yurid. Lima ini matobi'i. Kenapa nih? Baris fathah dengan alif. Yurid. Nih, mad arid li sukun. Matobi'i ketemu satu huruf hidup dal ini dibaca mati, dihentikan. Karena berhenti membacanya jadi seakan-akan jadi sukun. Karena dihentikan juga di sini jadi kol-kolah kubro yang kabir. Ada yang akbar, ada yang kabir kol-kolah ya. Hal antaka hadithul junud. Hal idhar hukum lamati. Lamati ketemu lam dan ro idgom. Lamati ketemu selain. Selain lam dan ro idhar. Ini idhar. Mana? Kul huwallahu ahad. Kul ya ayuhal kafir itu idhar. Hal. Nah ini juga idhar. Tapi idhar itu tidak dihentak. Untuk awalan untuk latihan enggak apa-apa. Tapi hentakan itu tidak boleh ada ya. Hal. Enggak boleh. Biasa aja. Hal anta, tanya mad asli, tih, baris berdiri nih. Jadi cetakan Quran berwarna lebih enak. Setiap yang hijau itu mad tobi'i atau mad asli, yang panjang. Setiap yang oren kayak gini nih, oren, peyang, kalau saya bilang mah peyang gitu. Warna peyang, warna kurang warna. Nah ini yang gak dibaca. Gitu, ya. Hal anta ka hadi, mad tobi'i, hadithul alif lam komariyah. Junud, apa yuk? Matobi'i, bertemu satu huruf hidup dihentikan apa yuk? Mad aridlis, sukun, dan kol-kolaku, kubro, jika dihentikan. Kok itu? Iya, kalau enggak dihentikan kan? Hal antaka hadithun junudi fir'aun wa samud. Tuh, ada enggak yang panjang junudi? Enggak ada. Panjangnya hanya sekedar junu aja matobi'i, dinya kosor, pendek. Dan di situ ada wakofla ya. Jadi disambung lebih harus sambung karena di sini tidak ada wakof, tidak boleh berhenti. Tapi kalaupun berhenti boleh karena ada nomor ayat. Fir'aun wa Samud. Fir ro-nya mati tapi sebelum ro mati ada baris di bawah, jadi ro-nya tipis tarkik. Fir'aulin. Fir'aun madlin juga dihentikan. Fir'au enggak ada yang panjang. Fir'aun wa Samud. Wa Samud. Qalqalah kubra dan madarilis sukun. Balil. Balil ladzi matobi'i. Kenapa matobi'i? Nih baris kasrah dengan ya mati. Balil ladzina kafaru. Ini juga matobi'i. Kenapa matobi'i? Nih baris domah dengan waw mati. Fi matobi'i juga baris kasrah dengan ya mati. Tak, tak, ini hamas kapnya mati. Tak, zib, madari disukun. Karena matobi ketemu satu huruf hidup, dihentikan. Jika berhenti membacanya. Jika tidak berhenti, enggak ada madari disukun. Enggak ada kol-kolahnya. Fi, tak, zib. Tapi kalau disambung, fi, tak, zib. Tuh, enggak ada kol-kolah, enggak ada yang panjang. Panjangnya hanya sekedar matobi aja di sini. Karena berbaris kasrah dengan ya mati. Tuh. Gitu. Jadi idgom biguna. Karena tanwin ini kasrah ta'in ketemu waw. Kalau disambung di wasol. Jika dihentikan jadi. Fitakzib. Wallah. Lafad Allah jadi baca tebal. Tafhim karena sebelum lafad Allah barisnya di atas. Sebelum lafad Allah ini ada fatah. Sebelum ini. Ini yang mempengaruhi lafad Allah tipis atau tebal. Yang mempengaruhi lafad Allah tipis atau tebal itu tergantung sebelumnya baris apa. Hurufnya mah apa saja. Kalau barisnya di bawah tipis, kalau barisnya di atas, kalau enggak fathah domah itu tebel, tafkhim atau taglid. Wallahu min, min jadi miu, idgham biguna. Kenapa nih? Karena nun mati ketemu, nun sukun ketemu wawu. Miu, gampang menandai atau untuk mengenal idgham itu apabila setelah nun mati atau setelah huruf mati atau setelah tanwin ada berhadapan dengan huruf yang ada tasdidnya, maka dileburkan. Dileburkan, N-nya gak dibaca, miu itu. Miu waro, madu wajib mutasil, kenapa? Karena matobi ketemu hamzah. Miu waro, halaman 38 nomor 1 referensinya. Madu wajib mutasil, matobi bertemu hamzah, satu kalimat. Kalimat jangan diartikan pengertian kalimat bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Arab adalah kata. Miu waro ihim idgo mimi, kenapa? Karena mim mati ketemu mim. Halaman 28, 29, 30. Mim mati ketemu mim idgo mimi, mim mati ketemu ba ikhfa syafawi, mim mati ketemu selain mim dan ba idhar. Di dalamnya ada mim mati ketemu waw dan fa idhar syafawi. Wallahu min waraihim muhiyyab. Matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan, jadi madari disukun. Dan kokolaku kubro. Bal idhar hukum lamati. Bal huwa qur. Roknya tebal tafkhim karena sebelum rok mati baris di atas. Ini doma. Di atas kofnya itu. Bal huwa qur. A-nya sibhul badal. Diserupakan dengan badal. Bal huwa qur'anum idgham bigunnah majid mad arid lisukun dan qalqalaku kubro fi nah kalau disambung bal huwa qur'anum majidun jadi ihfa karena tanwin ketemu fa fi mad tabii kenapa baris kasroh dengan ya mati lau bukan mad di sini mah huruf lin karena fathahnya dengan waw mati tidak pasangan. Karena pasangan fathah dengan alif, pasangan kasroh dengan ya mati, pasangan domah dengan waw mati, itulah matobi'i. Nah, kayak ini matobi'i. Cuman matobi'i ini di ayat 15 gak jadi panjang, karena ketemu alif lam komariah. Karena gak dibaca panjang, makanya wawnya warnanya oranye, dan gak ada sukunnya tuh. Zul, ayat 15 ya. Nah, itu matobi'i, berbaris fathah dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati. Berbaris doma dengan wau mati. Kok alif kan dibilang alif mati? Karena alifnya sudah mati. Kalau gitu yang hidup apa? Hamzah. Nah itu. Ya. Di cetakan Indonesia. Kadang-kadang hamzahnya ditulisnya alif. Gitu. Padahal itu hamzah. Beda alif dengan hamzah ya. Fi. Fi lauhim. Idgham biguna. Karena tanwin ketemu mim. Nih. Tanwinnya kasroh dua. Kasroh taen. Baris bawah dua itu. Di Quran berwarna, ini ada yang warnanya hitam, ada yang warna oranye. Berarti yang warna hitam aja yang dibaca. Yang oranye-nya enggak dibaca, kan rumusnya gitu. Setiap yang oranye enggak dibaca. Fi lauhim, fi lauhim mahfuz, mahfuz. Sadaqallahul adzim. Beres tuh ya. Nah ini, mau dong Pak Ari. Iya, sabar ya nanti. Tapi telepon ngingetin saya mah boleh. Hari udah jadi belum gitu supaya saya tidak terlena ya. Karena banyak pekerjaan makhraj aja untuk kelas dasar lagi digarap insyaallah ya. Mudah-mudahan ibu dan bapak bisa tidak ada alasan 2009 tidak bisa Quran. Tidak bisa baca. Bacanya tidak pakai Latin lagi. Tapi bacanya pakai tulisan Arab ya, tulisan Quran. Ini. Selamat menjalankan ibadah siam saum hari ini 9 Muharram ya. 98 ya. Senin ke Senin. 8 besok berarti 9 tuh ya. Rabunya 10 Muharram Lebaran Yatim. Yang ingin berpartisipasi silahkan ya. Untuk memberikan santunan kepada anak yatim. Ingat, hidup anak yatim bukan hanya 10 Muharram aja. Bolehlah itu ya bagi-bagi. Beri mereka amplop, beri mereka sembako atau apa saja ya silahkan. Di rumah yatim RKM juga ada. Wah saya tanggal 9-nya gak sempat, ya sudah minggunya juga boleh ya. Ada yang hari saya mau bikin sesuatu hal untuk anak yatim hari minggu, boleh silahkan apa aja ya. Itu untuk mereka anak-anak yatim. Gitu ya. Jadi hidup mereka bukan 10 Muharram saja, tapi setiap hari kami kesulitan juga membiayai mereka ya, dana-dana untuk mereka ini. Tapi ya harus tetap berjalan pendidikan untuk mereka anak-anak yatim, baik yang ada di Kayu Manis maupun yang di luar Kayu Manis, harus dibantu gitu ya. Baik, surat Al-Insyiqaq. Nah ini tuh ya Bu Erni ya, ini terima kasih nih Bu Erni, banyak sekali membantu, baik untuk anak yatim, untuk program ini, Allahu Akbar ya. Tengah dinanti itunya Bu Erni ini ya, apa granadanya ya, untuk PowerPoint aja dulu, yang selesai aja dulu biar kita mulai ya. Kalau nggak pakai PowerPoint sayang ini, kayak ini kan udah pakai PowerPoint nih, jadi direkam lebih enak itu belajarnya ya. Surah Al-Insyiqaq dilihat ya, ini surah Al-Insyiqaq ini, kalau ini sebelum surah Al-Buruj, kalau dari Jujama dari awal, dari Al-Anas setelah Al-Buruj. Ini surat keberapa, 84 ya kalau nggak salah, 85. 85-nya Al-Buruj tadi kan, coba dilihat. Saya udah di komputer nih, nggak lihat nomor suratnya. A-I-U-Ba A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada ya. Idza as-sama'u syaqqat. Ini latihan hamas ujungnya. Hamas itu apa? Di antaranya huruf hamas itu ada 10, di antaranya ta sama kaf kalau mati, kalau dimatikan. Nanti ada ha, ada sa, itu huruf-huruf hamas ya, ada 10. Kita populernya ta sama kaf apabila mati atau dimatikan. Idza di buku wajib kedua di halaman 33 ada di sana ya huruf-huruf hamas. Itu bahasa sakata itu, sin kaf ta itu semua di sana. Itu huruf hamasnya ini di antaranya kita hafalnya tak sama kaf mati aja. Huruf lain karena sudah hamas sendiri, kayak ha sudah dengan sendirinya. Idza as-sama'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa huqqat wa idza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa huqqat يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنْ ada berapa huruf guna? Dua ya. Nun dan mimbar. Sidah bertasdid di ini. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu innya gunahunya masih lakosiroh kanya matobi'i fi matobi'i ketemu alif madja izmin pasir, memang begitu matobi'i ketemu alif walaupun salah, ini bukan ketemu alif tapi matobi'i ketemu hamzah di lain kalimat. Coba lihat cetakan timur tengah, di alif ini ada hamzahnya gitu ya, ini juga ada hamzahnya ini ya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu zanna an lan yahur. Pak Ari ada titik tiga, ini maksudnya apa? Titik tiga ini Kalau berhenti boleh, tapi di salah satunya. Enggak boleh berhenti di keduanya. Tadi kan sudah berhenti di Yahur. Enggak boleh berhenti di Balak lagi. Atau kalau mau berhenti di Balak. Itu kayak gini ya. Boleh berhenti kayak gini. Innahu zanna an layahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Boleh berhenti di Yahur. Atau boleh berhenti. Innahu zanna an layahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Itu. Jadi boleh berhenti di salah satunya. Enggak boleh berhenti di keduanya. Enggak boleh begini. Innahu zanna an layahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Itu yang terlarang, itu yang tidak boleh. Atau enggak berhenti sama sekali, boleh aja. Innahu zanna an layahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Boleh. Yang enggak boleh berhenti di keduanya. Jadi boleh berhenti di salah satu. Ibarat halte mobil, kalau sudah berhenti di Matraman, enggak boleh berhenti di Jatinegara, kayak gitu. Jadi boleh berhenti di salah satunya, tetapi tidak boleh berhenti di keduanya. Kalau menemukan titik tiga ini. Sama di surah di Al-Baqarah juga ada ya di sana. Jazalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Di situ ada, coba dilihat. Ada titik tiga juga ya. Fala fala, ini tanda waqaf qaf lam ya ini. Al-waqfu aula, dihentikan lebih utama. Sedangkan kalau sad lam ya itu disambung lebih utama. Al-waslu aula. Ini lam alif ada mul waqaf, tidak boleh berhenti. Tapi di sini ada nomor ayat. Boleh juga berhenti. Ada ketentuan lain. Fala uq. Fala. Mad wajib mutasil? Bukan. Mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena matobi-nya ketemu alif. Ini cetakan Indonesia. Berbeda dengan cetakan Timur Tengah. Di antaranya di sini. Gitu. Kalau cetakan Timur Tengah di sini. Matobi-nya setelah matobi ketemu hamzah. Di sini ada hamzahnya. Itu boleh katakan matobi bertemu hamzah di lain kalimat. Sesuai dengan referensinya di halaman 38 nomor 2 buku wajib hijau daun yang ditulis oleh Al-Mashhad Syafi'i. Itu ya. Fala uqsimu bisyafaq. Kol-kolah kubro. Mad ada di sukun? Bukan. Enggak ada matobi-nya karena di sini walaupun berhenti. Bisnya di dalam samsiah. Jadi enggak boleh. Fala uqsimu bisyafaq. Kenapa berhenti? Kenapa dipanjangin? Kan itu tadi baca bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya enak ya, kayak puisi gitu. Panjang-panjang semua. Enggak, ada ketentuannya. Yang panjang dan pendek itu. Ini karena tidak ada mad tabi'inya, tidak ada mad aslinya. Jadi di sini kosar semua. Bisyafaq gitu. Ayat 16 ya. Nih. Fala uqsimu bisyafaq wal-layli wama wasaq wasaq wal-wal alif lam qamariyah wal-layli alif lam samsiyah wal-qamari idza matabi igan karena ketemu tasrid jadi idzas, jadi tidak dibaca panjang. وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا أَن طَبَقَ. Ini al-waqfu awla. Dihentikan lebih utama tanda waqafnya. فَمَا مَتَبِئِ hijau itu. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Wa idza matobi. Wa idza kurial, jangan kurial. Ini ya-nya minjem rumah. Ini hamzah kurial. Ini hamzah minjem rumah di ya. Jadi hamzah itu suka ngontrak gitu ya. Kalau dia berbaris fathah di alif ya, ada berbaris kasroh sebelumnya, ini kan ada kasroh di ya. Berbaris dhamma sebelumnya di waw. Nih. Wa iza quri'a. Tuh. Wa iza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Langsung sujud nih ya. Nih. Ayat-ayat sajadahnya, sujud sajadah wajib dari itu. Atau kalau nggak bisa, subhanallah, itu langsung sujud. Ya, ini tanda wakafnya dihentikan lebih utama. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Ini tanda wakaf ini al-waslu aula, disambung lebih utama. Kalau ini al-waqfu aula, diputus lebih utama, ini disambung lebih utama. Tapi nggak disambung nggak apa-apa. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashirhum. Pas apa wik mati ketemu, Pak. Fabashirhum bi'azabin alim. Illa alladhina amanu wa'amilu salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun idhar. Ajrun ghairu mamnun. Sadaqallah ladzim. Perlu tajwidnya apa enggak? Apa perlu surat yang lain? Nanti ya, set nanti SMS-nya. Pari enggak usah lah, enggak usah dibahas tajwidnya satu-satu, kelamaan. Surat lain aja, boleh. Silahkan ya, SMS ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. Untuk murattal hari Selasa, surah An-Nisa ayat 49-83. Hari ini saya ada taklim di Bidakara, di Multika ya. Silahkan, di Masjid Al-Hidayah. Terbuka untuk umum, ba'da sholat zuhur. Jadi sudah mulai aktif kembali sekarang. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rezeki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Balai Pustaka dengan nomor 006-007-007-007-7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 850-4908 dan 850-7664 dengan Ibu Haja Astuti. Siapakah hari ini? Hari Senin, hari kelima di bulan Januari tahun 2009. Selamat pagi para pendengar, selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini. Selamat pagi para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di awal pekan hari ini, hari Senin, hari kelima di bulan Januari tahun 2009, kita kembali berjumpa. Perkenankan pertama-tama kami menyampaikan ucapan selamat berbahagia untuk Anda yang berulang tahun, dan bagi Anda yang ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, Anda bisa menghubungi pesawat telepon kami di 85904785. Sudah masuk sekarang. Halo, selamat pagi Radio Kayumanis. Selamat pagi. Selamat pagi, dari siapa ini ya? Dari Lela. Lela. Iya. Mbak Lela di mana, Mbak? Aku ada di Kebon Salak. Hah? Di Kebon Salak. Kebon Salak. Kebon Salak, iya. Di mana tuh? Daerah mana tuh? Jatinegara. Jatinegara. Oke. Yang ulang tahun siapa, Mbak? Ulang tahun mama aku yang tercinta. Iya, ulang tahun mama yang keberapa nih, mamamu yang tercinta ini? Ke 43 ya. Mama sehat ya? Iya. Iya, lagi ngapain sekarang mamamu? Habis mandi. Oh, habis mandi dengerin Radio Kayumanis. So, silakan ucapannya dari Mbak Lela. Mudah-mudahan mama makin sayang sama kita-kita. Makin muda deh. Iya. Terus minta lagunya. Apa? Suka banget sama lagunya itu, Bunga Citra Lestari yang pernah muda. Bunga Citra Lestari yang pernah muda. Iya. Oke. Saja, iya. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lela, silakan yang lain di 85904785. Selamat pagi Radio Kayumanis. Halo. Halo. Yo, selamat pagi. Selamat pagi. Ini dari Bapak siapa kalau boleh tahu ya? Dari Ismail. Pak Ismail, di mana Pak Ismail? Di Ciganjur, di Pak. Ciganjur ya. Keluarga sehat semuanya, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang ulang tahun ya, Bapak, ya? Iya. Siapa nih, Pak Ismail, yang ulang tahun? Nah, saya. Boleh tahu namanya? Oh, Siva Amelia. Siapa? Siva Amelia. Siva Amelia. Ulang tahun berapa Siva Amelia nih? 9. Oh, udah besar. Kelas berapa sekolahnya sekarang, ya? Kelas 3. Ya, mudah-mudahan jadi anak pintar naik ke kelas yang lebih tinggi lagi ya. Amin. Amin. Amin. Silakan ucapannya Pak Ismail. Iya, biar belajar yang rajin. Biar jadi anak yang soleha. Insyaallah, insyaallah. Biar berguna buat orang tua. Buat bangsa, agama gitu ya. Standar-standar aja. Iyalah. ini Siva Amelia masuk pagi sekolahnya ya? Masuk pagi. Sudah berangkat nih sekarang dari rumah? Belum. Belum, sebentar ini lagi ya. Mulai hari ini masuk 7:30 kalau nggak salah ya? Betul. Iya. Kalau mamanya Siva lagi ngapain sekarang? Biasa, lagi ikut dengerin. Lagi dengerin salam deh dari Radio Kayumanis untuk mamanya ya. Iya. Minta lagu bisa? Apa lagunya ya? Kepompong ada? Kepompong ada. Ada, iya. Iya, senang ini kepompong. Ini lagu kepompong masalahnya katanya. Ya. Iya, Bapak. Iya. Hanya itu saja, Bapak? Iya, itu aja. Itu. Baik, Pak Ismail. Salam untuk keluarga semuanya, ya. Iya, sama-sama. Iya. Ya, silakan untuk penelpon berikutnya. Akibat-akibatan. Penelpon berikutnya silakan di 85904785 masuk lagi sekarang. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Radio Kayumanis di sini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Ibu, dari Ibu siapa ya? Dari Ibu Tri Handayati. Ibu Tri Handayati, di mana Bu Tri? Di Kampung Bulak. Daerah mana? Bekasi ya? Pondok Gede. Pondok Gede, Kampung Bulak namanya ya? Cepat Bulak deh. Iyalah. Ini mau ngucapin selamat ulang tahun. Untuk? Buat Susan Haikal di Susan Haikal. Iya. Ulang tahun keberapa nih? Ulang tahun yang keempat kayaknya nih. Empat kayaknya ya. Iyalah, silakan ucapannya ya. Iya, ucapannya mudah-mudahan jadi anak yang soleh, jangan nakal sama mama papanya. Iya, udah itu aja. Udah gitu aja. Baik, Ibu Tri. Salam untuk keluarga ya. Oh iya. Salam untuk keluarga dari Radio Kayumanis. Ya. Iya, terima kasih kembali ya. Ya, sama-sama. Ya, pendengar, kita nikmati lagu sekarang ya. Bilang papamu ku takkan Kayak lagu yang pernah muda. Sekarang telepon sudah kami buka, sudah masuk lagi sekarang ya. Oke. Sayang sekali putus. Silakan untuk pendengar yang ingin menyampaikan ucapan ulang tahun di 859-047-85. Selamat pagi Radio Kayu Manis. Ya, selamat pagi. Yo, selamat pagi. Dari siapa ini? Dari Ibu Legia. Ibu? Legia. Legia. Di mana Bu Legia? Yang ulang tahun anak saya, Bung. Enggak, Ibu alamatnya di mana tinggalnya? Di Jati Bening. Jati Bening. Ya, yang ulang tahun Ananda ya. Ananda Fitrah Ramadana yang ke-9. Fitrah Ramadana ya. Ini anu lelaki ya? Lelaki. Ya. Lelaki, Fitrah Ramadan. Oke. Okay. Ulang tahunnya ke-9. Iya. Oke. Okay. Sama Bung Tan nih. Iya. Ingin main ke Kayu Manis nih. Iya. Mau minta lagu apa ngomong sendiri nama Bung Tan nih? Nyanyi dulu ucapannya dulu. Minta lagunya Kangen Ben tentang bintang. Kangen Ben. Iya. Oke. Okay. Jadi bapaknya mau ngucapin juga nih, Bu. Iya, silakan, silakan. Halo. Halo, ini Bapak. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak saya. Iya, iya, silakan Bapak. Ramadhan. Ya, semoga banyak umur. Iya. Dia rajin sekolahnya. Amin. Ya, kemarin-kemarin dapat ranking 1, mudah-mudahan seterusnya gitu. Iya, dipertahankan rankingnya ya. Iya. Cuma itu aja, Bu. Begitu saja, Bapak. Ya. Baik, ini masuk pagi ya, Fitrah Ramadhani ya? Iya. Masuk pagi sekolahnya? Masih libur. Masih libur ya? Ini Bapak tinggalnya di ini sih, Jati Bening itu masuk Bekasi ya? Iya, Bapak. Oh, iya, iya, iya, iya. Iya. Baik, Bapak, hanya itu saja ya? Iya. Oke, terima kasih Bapak. Salam untuk keluarga Bapak di Jati Bening ya, Pak, ya? Iya. Iya, terima kasih. Silakan untuk penelpon selanjutnya setelah Ibu Legia dan Bapak untuk Fitrah Madani. Sekarang siapa yang akan masuk? Halo, selamat pagi Radio Kayu Manis. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari? Dari Sumarno, RT3 RW9. Pak Sumarno. Di mana tuh Pak RT3 RW9, Pak? Hutan Kayu, Pak. Hutan Kayu, ya. Keluarga sehat semua, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Ada yang ulang tahun, Bapak? Ada. Siapa, Bapak? Itu ibunya anak-anak. Oh, lalala, ya. Pacar. Iya, iya, iya, iya. Hari ini ulang tahunnya ya? Hari ulang tahun. Iya, ulang tahun keberapa kalau boleh tahu, Pak? Kenapa? Oh, usianya 50 tahun. 50 tahun, sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, silakan Bapak ucapannya. Ya, selamat ulang tahun. Mm-hmm. Mudah-mudahan panjang umur. Iya. Diberikan kesehatan. Amin. Dijauhkan dari segala godaan. Mm-hmm. Dan kesehatan, Pak. Di lapangan rezekinya, Pak. Iya, amin insyaallah ya, Pak ya. Nah, kami juga turut mengucapkan selamat berbahagia untuk Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu tetap diberikan kesehatan yang baik oleh Allah ya. Amin. Iya, hanya itu, Pak, yang bisa disampaikan. Iya, Bapak. Terima kasih. Sama-sama, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sumarno di Hutan Kayu untuk ke nyonya yang berulang ke-50 ya. Oke, silakan yang penelpon berikutnya. Nggak enak bahasanya, yang penelpon berikutnya. Silakan penelpon berikutnya, sudah masuk lagi sekarang. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Yo, selamat pagi. Dari Bapak siapa ini? Dari Bapak Gatot, Pak. Pak Gatot, di mana Pak Gatot ya? Di Pondok Gede, Pak. Pondok Gede. Ya, ya, ulang tahun, Bapak. Iya, ini mau ngucapin perkawinan, Pak, yang kedua. Oh, perkawinan Bapak sama Ibu ya? Iya, Pak. Oke. Perkawinan yang kedua ya, Pak, ya? Iya, Pak. Sudah berapa anak-anak ini semuanya, nih? Kenapa, Pak? Anak-anak sudah ada berapa nih? Alhamdulillah baru satu, Pak. Baru satu. Sehatnya anaknya ya? Kenapa, Pak? Anak, sehat anaknya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Usia berapa nih anaknya? Baru satu. Iya, usianya? Satu tahun ada? Baru 13 bulan. Ya? 13 bulan. Iya, mudah-mudahan jadi anak yang bagus perkembangannya ya. Amin. Diberikan kecerdasan sehingga nanti jadi anak yang cerdas, jadi anak yang pandai kelak di kemudian hari ya. Ya, amin, Pak. Iya, silakan ucapannya dari Bapak sendiri. Ya, semoga di apa sayang sekali putus. Oke, kami beranjak ke pesan pendek ya. Ini ada pesan pendek yang bunyinya begini. ulang tahun dari adik-adik Hafiz, Fida, Faid di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kebon Pala. Untuk Kak Muhammad Iqbal di belakang Unkris Jatiwaringin, selamat ulang tahun yang ke-27, semoga panjang umur, diberkahi. Ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, gitu ya. Oke, hanya itu saja. Baik pendengar, kita nikmati lagu dulu sekarang. Bohong. Ngomongin gue. Udah. Enough. Gue gak percaya lo lagi. Gak usah janji. Bohong lagi. Bukan bohong. Sering-sering aja lo bohongin gue. Sebel gue. Bete. Oh, rese. Ih, benci. Kibul. Kesel. Soal kata, lidah bisa bohong. Udah, soal rasa, lidah enggak bisa bohong. Pas lidahmu nikmatin enaknya mie sedap. Sedap. Enak banget. Gila banget, enak. Yeah. Tuh kan, lidah gak bisa bohong. Rasa mie sedap, jelas rasa sedapnya. 97,9 FM, Radio Kayu Manis Jakarta. Baik, benar sekarang pukul 6 lebih 21 menit. Dilanjutkan lagi acara ulang tahun. Telepon sudah berdering, kami angkat dulu. Putus sayang sekali, silakan Anda bisa menghubungi pesawat telepon kami di 859-04-785. Halo, selamat pagi Radio Kayu Manis. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ya ini ya? Ibu Yeni, Bang Tan. Ibu Yeni yang di mana ini? Kelapa. Oh, masih di kebon ya? Di... Iya, di kebon kelapa. Bang Tan, cucu. Siapa nih? Halilah. Halilah. Ta. Eh? Kalilah. Kalilah. Erianita Kusuma Wardani. Panggilannya Kalilah. Iya. Ulang tahun berapa, cucu? Yang ke-6, Bang Tan. Yang ke-6, ya udah besar juga ini anak ya. Oke, silakan ucapannya. Selamat ulang tahun, biar panjang umur, biar rajin belajar ya, Bang Tan, biar sekolah P1. Amin. Terus biar ini susah bangunin tidur lu, Bang Tan, koma sekolah. Biar rajin dah bangun paginya gitu. Latihan ya. Terus? Doain dong, Bang Tan. Batuk dulu deh, doanya mudah-mudahan Kalilah ini jadi anak yang betul-betul diberikan kesehatan yang baik, amin. Diberikan perkembangan badan dan otaknya bagus, sehingga amin. Jadi anak cerdas, jadi amin. Anak pintar di kemudian hari nanti ya, insya Allah. Ini minta lagu Ungu, Bang Tan ya. Lagu apa? Ungu. Ungu, yang mana tuh? Yang itu tuh, yang lagi ngetop. Lagi ngetop, oke deh, diputar nanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penelpon selanjutnya setelah Ibu Yeni dari Kebon Kelapa. Sekarang siapa akan masuk di 859-04-785? Selamat pagi Radio Kayu Manis. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak? Dari Bapak Hanifah. Pak Hanifah, di mana Bapak ya? Kalau boleh tahu. Lagi di jalan. Lagi di jalan ya? Bukit Duri ini Pak. Oh iya, belum ada macet Bapak. Oh macet ini Pak. Oh udah macet pagi-pagi ya? Iya. Ini mau antar anak ke sekolah? Iya. Ah iya, 6:30 masuknya ya kan? Iya Pak. Iya, silakan Bapak ucapannya untuk siapa ini? Ucapan selamat ulang tahun untuk anakku Muhammad Anggoro Wicaksono. Semoga sehat selalu, panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Amin. Nantinya menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agamanya. Insyaallah, amin. Menjadi anak yang soleh dan terkabul segala apa yang menjadi cita-citanya. Mudah-mudahan insyaallah, amin. Ya. Ulang tahun keberapa nih Muhammad Anggoro? 16 Pak. Oh, udah remaja ya? Iya, iya. Iya. Okay. 22 sekarang. Iya, Bapak. Ya, untuk Bapak selamat jalan, hati-hati dalam perjalanan Pak ya. Iya. Selamat sampai di tempat tujuan nanti dan salam untuk keluarga semuanya. Iya, iya. Iya, Bapak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penelpon selanjutnya setelah Pak Hanifah dalam perjalanan. Sekarang kami tunggu Anda di 859-04-785. Selamat pagi Radio Kayu Manis. Halo. Halo. Ya, 94100 sekian sekian. Nampaknya kurang berkenan, kami beranjak saja supaya lebih berkenan ya. Ke pesan pendek ya. Pesan pendek ini salam kenal Radio Kayu Manis dari Yayat di Cipinang mengucapkan selamat ulang tahun buat Yanti, teman kerja aku, semoga panjang umur, murah rezeki dan cepat-cepat dapat jodoh. Dan minta lagunya dong, Saat Terakhir dari ST12.